Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiyadi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mengadakan majelis ilm di siang hari ini, yang mana kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Makarimul Akhlaq li Fadilati Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari beliau mu'allif rahimallahu ta'ala tentang makna al-khuluq, di mana akhlak adalah suratul batinah allati tubi al-insanu alaiha. Akhlak adalah merupakan gambaran batin yang seseorang itu ditabiatkan padanya. Terkadang gambaran batin tersebut yang muncul darinya adalah kebaikan, kemuliaan, dan itulah akhlak yang mulia. Dan terkadang muncul darinya sesuatu yang jelek, yang buruk, yang itu adalah merupakan akhlak yang jelek. Dan juga kita telah membaca apa yang beliau nasihatkan kepada kaum muslimin agar senantiasa na'am untuk terus meletakkan, menghadapkan di hadapan dirinya hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia, yang mana merupakan bentuk kesempurnaan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik akhlaknya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Naam, yang paling sempurna dari kalangan orang yang beriman terkait keimanan mereka, yang paling baik akhlaknya, yang beliau menasihatkan untuk hadis yang semacam ini terus senantiasa diingat oleh setiap muslim agar menjadi pendorong untuk senantiasa berupaya menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia. Disebabkan ketika dia mengetahui bahwa kesempurnaan iman na'am tidaklah akan terwujud pada diri seorang kecuali dengan ya baik akhlaknya. Dan semestinya pula dalam perkara-perkara yang lain untuk memberikan dorongan semangat dalam menuntut ilmu, untuk senantiasa mengingat hadis-hadis ataukah ayat-ayat Al-Qur'an Karim yang menyebutkan tentang keutamaannya, untuk memberikan semangat dorongan untuk terus mempelajari Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, demikian pula mentadaburi serta mengamalkannya dengan mengingat ayat-ayat, hadis-hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaannya dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau rahimallahu taala akan menjelaskan kepada permasalahan yang berikutnya. Kamalu syariatin islamiyah min nahiyatil akhlak. Kesempurnaan syariat Islam dari sisi akhlak. Yang kata beliau rahimallahu taala wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbaru anna min maqasidi bi'thatihi tamama mahasinil akhlaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa di antara maksud tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama bu'ithu li'utimma makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanya dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa di antara maksud tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana hadis ini menerangkan kepada kita pula begitu besarnya kedudukan akhlak di dalam Islam, yang itu merupakan perkara inti. Bahkan seluruh syariat Islam semuanya sesuatu yang berhubungan dengan akhlak. Seluruh risalah yang beliau bawa semata-mata adalah untuk menjelaskan, menerangkan, mendakwahkan kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam kesempatan yang sebelumnya, bahwasanya husnul khuluk itu terbagi menjadi dua. Husnul khuluk seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula husnul khuluk seorang hamba dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Termasuk di dalamnya bagaimana semestinya seorang muslim berakhlak yang mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bentuk akhlak seorang hamba dengan akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana semestinya dia menghadapkan dirinya terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menerima, tunduk, serta menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, yang melazimkan untuk menerima seluruh apa yang datang darinya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunduk patuh, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bagaimana semestinya dia berakhlak dengan sesamanya, masuk di dalamnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan, qudwah, mengikuti apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membenarkan apa yang beliau beritakan, menjalankan agama ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dibimbing oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kepada manusia yang lainnya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bikafil adza, dengan seorang untuk tidak menyakiti saudaranya, baik dengan lisannya ataukah dengan anggota badannya. Wa badlun nada, memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, baik berhubungan dengan hartanya yang dia miliki, ilmunya, kedudukannya. Demikian pula talaqatul wajh, ketika bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, tidak cemberut. Dan kalau kita mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al birru husnul khuluq, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Yang hadis ini dijelaskan oleh mereka ahlul ail, ya, mengandung dua makna. Makna yang pertama, ya, menjelaskan hadis ini bahwasanya akhlak yang mulia adalah merupakan jenis kebaikan, di antara jenis kebaikan yang paling agung di dalam syariat Islam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ini semakna serupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Bukan artinya bahwasanya ibadah haji itu sebatas wukuf di Arafah, akan tapi menunjukkan bahwasanya rukun haji yang paling besar adalah ketika wukuf di Arafah. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Ya, demikian pula ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam. Ya, menunjukkan bahwasanya di antara jenis-jenis ibadah yang paling agung itu adalah doa. Bukan, ya, ibadah itu sebatas doa saja. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, bisa juga yang dimaksudkan di dalamnya al-birru husnul khuluq, bahwasanya semua dari kebaikan-kebaikan, ya, itu adalah akhlak yang mulia. Nah, apakah ini sesuatu yang berhubungan dengan batinah, perkara-perkara batin, ya, ataukah zahirah yang terwujud dengan lisan dan anggota badan? Nah, sebagaimana datang di dalam Al-Quran Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-177 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebajikan, kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Nah, akan tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi. Nah, memberikan hartanya, ia mengeluarkan harta yang ia cintai kepada kerabat-kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, mereka, naam, orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan, orang yang meminta-minta, dan mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak. Nah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyempurnakan perjanjian ketika dia berjanji, bersabar dalam kondisi kesempitan, kesusahan, ketika dalam peperangan. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menggabungkan hadis tadi, hadis nawas bin Sam'an, al-birru husnul khuluq. Ya, dengan ayat ini ya, menunjukkan bahwasanya nah, semua dari bentuk kebaikan, ketaatan ya, mencakup perkara-perkara yang wajib dari keimanan-keimanan atau kafuru ya, berbuat ihsan kepada sama manusia. Demikian pula ibadah-ibadah yang wajibah, sholat, ya, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Semua kebaikan adalah merupakan akhlak yang mulia. Nah, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, husnul khuluq, seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjalankan semua yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pula husnul khuluq, na'am, ya, bersama-sama manusia. Fasyara'i as-sabiqah allati syara'aha Allahu lil ibad kulluha tahuthu 'alal akhlaq al-fadilah. Maka syariat-syariat yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada para hambanya semuanya menganjurkan kepada akhlak yang mulia. Wa li hadza dzakar ahlul ilm. Oleh karena itu mereka ahlul ilm, para ulama menyebutkan annal akhlaqal fadilata mimma abbaqat syara'i'u 'ala talabihi. Oleh karena ini mereka para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak yang mulia termasuk di antara syariat-syariat yang paling banyak untuk dituntut, untuk diperintahkan kepada hamba ini. Walakin hadhi syari'ah al-kamilah ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bitamami makarimil akhlak wa mahasinil khisal. Akan tapi syariat yang sempurna ini yang datang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia tersebut dan perangai-perangai yang terpuji. Nah, wal nadbrid mathalan, kita berikan contoh yang menunjukkan bahwasanya Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia tersebut yang barakatnya juga na'am ya, sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat-syariat yang sebelumnya. Masalah qisas ya, tentang masalah qisas yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum qisas ini dengan hikmah-hikmah yang begitu sempurna, sekian banyak, sebagai bentuk kasih sayang terhadap hambanya untuk menjaga ya, darah-darah mereka, mencegah dari perbuatan kelaliman, kezaliman. Ya, demikian pula dengan qisas dalam rangka untuk ya, merasakan bagi orang yang berbuat kejahatan itu nah, seperti apa yang dia timpakan kepada saudaranya. Ya. Dan dalam rangka untuk menghilangkan ya, gejolak kemarahan yang timbul muncul di dalam hati dari keluarga korban dengan adanya qisas dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, tentang permasalahan qisas. Kata beliau rahimallahu taala, dzakar ahlul ilm fi mas'alatil qisas. Mereka ahlul ilm menyebutkan tentang permasalahan qisas. Ay law anna ahadan jana ala ahadin fal yuqtasu minhu amla. Kalau seandainya ada seorang berbuat kejahatan terhadap orang lain, apakah ia dikisos atas perbuatan tersebut ataukah tidak? Dzakaru annal qisas fi syari'atil yahudi hatmiyun wala budda minhu. Mereka menyebutkan bahwasanya qisas dalam syariatnya mereka orang-orang Yahud sesuatu yang wajib harus dilaksanakan. Naam, harus diterapkan. Wala budda min, sesuatu yang harus. Wala khiyara lil muzni alaihim fihim, tidak ada pilihan bagi korban ataukah keluarga korban terhadap mereka yang berbuat kejahatan pada dirinya kecuali dengan menerapkan hukum qisas. Ya. Menghilangkan nyawa, maka dengan menghilangkan nyawa pula. Naam. Apabila ya, naam mencungkil mata, maka juga dicungkil matanya. Dan seterusnya, qisas diterapkan. Naam, tidak ada pilihan kecuali harus dilaksanakan hukum qisas ini. Ini pada syariatnya mereka, orang-orang Yahud. Wa annal amra fi syariatin Nasara bil aks, berbeda dalam syariatnya mereka orang-orang Nasara. Ya. Wa wujubul afwi, yaitu wajib untuk memaafkan. Ya, tidak menerapkan hukum qisas, tapi yang wajib adalah untuk memaafkan orang yang telah berbuat kejahatan tersebut. Nah, ini terkait qisas. Di syariatnya orang-orang Yahud harus diterapkan hukum qisas tersebut. Di syariatnya mereka orang-orang Nasara sebaliknya, harus dimaafkan. Ya. Naam, tidak diterapkan hukum qisas tersebut. Lakin syariatuna ja'at kamilah minal wajhain, akan tapi syariat kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan bentuk sempurna dari dua sisi. Naam, fa fihal qisas wa fihal af. Di dalamnya ada qisas, di dalamnya pula ada pemaafan. Kalau mereka korban dan keluarga korban menginginkan untuk dikisos, ya, terhadap pelakunya, maka kisos. Yang terkadang itu adalah merupakan sesuatu yang lebih baik untuk diterapkan kisos tersebut. Ya, mengingat bahwasanya pelaku, ya, yang melakukan kejahatan ini adalah dikenal, adalah orang yang buruk, orang yang jelek. Kalau tidak diterapkan hukum kisos, terus dia akan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Ya, semakin akan bertambah kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau dibiarkan. Naam. Ya, dan terkadang dengan memaafkan, naam, terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut, itu lebih baik. Melihat pada asalnya orang ini adalah orang yang dikenal ahlus shalah, orang yang baik. Terlebih lagi mengingat bahwasanya, ya, dia memiliki keturunan-keturunan yang masih kecil, yang membutuhkan tentunya, ya, naam, ya, bantuan dari orang tuanya tersebut untuk menghidupi mereka misalnya. Nah, ya, ini syariat Islam. Diberikan pilihan bagi korban ataukah keluarga korban antara untuk menerapkan qisas yang terkadang itu lebih baik untuk diterapkan, ya, ataukah memaafkannya, ya, yang terkadang juga itu lebih baik. Nah, sebagaimana yang kita contohkan tadi, misalnya, li'anna fi akhdhil jani bi jinayatihi hazman wa kuffan li syarr. Karena dengan memberikan hukumnya, hukuman, menerapkan qisas bagi orang yang melakukan kejahatan atas kejahatannya sebagai tindakan tegas, ya, dan dalam rangka untuk mencegah, naam, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berikutnya. Wa fil afi anhu, demikian pula dengan memberikan maaf kepada orang yang berbuat kejahatan tersebut, di dalamnya terkandung perbuatan ihsan, ihsanan wa jamilan wa badlan ma'rufin fi man afauta anhu. Di dalamnya dengan memberikan maaf kepada orang yang berbuat kejahatan tersebut merupakan bentuk, ya, berbuat kebaikan kepadanya, berbuat kebajikan dan memberikan perkara yang ma'ruf, barangkali yang demikian lebih baik untuknya. Naam. Terhadap orang yang kau memberikan maaf kepadanya. Faja'at syari'atuna walhamdulillah mukammilah. Maka syariat kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang walhamdulillah dengan begitu sempurna. Khairat man laul haq bainal afwi wal akhdhi. Diberikan pilihan bagi orang yang memiliki hak, apakah untuk menerapkan qisas ataukah memberikan maaf kepadanya. Li ajli an ya'fa fi tamamil afwi wa an ya'khudha fi maqamil akhdhi. Dalam rangka untuk memberikan maaf ya kepada orang yang berbuat kejahatan tersebut dengan na'am pemaafan yang sempurna, melihat kemaslahatan yang di dalamnya ya yang ada, karena asalnya orang ini adalah orang yang baik, cuman karena kekhilafan sehingga terjatuh kepada perbuatan kejahatan ini, terlebih lagi dia memiliki keturunan-keturunan yang masih kecil-kecil. Na'am ya, dan terkadang ya na'am dalam rangka untuk menerapkan hukum qisas pada tempatnya. Ya. Wa hadza bilaksak afdhal min syari'atil yahud alladhi duyyat haqqul mujni 'alaihim fil afil ladzi qad yakunu fi maslahatin lahum. Dan ini perkara yang tidak dilakukan, lebih afdhal, lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan syariatnya orang-orang Yahud yang menyanyiakan, mengabaikan hak bagi korban ataukah keluarga korban tersebut untuk memberikan maaf kepada pelaku kejahatan itu yang terkadang ya di dalamnya ada maslahat untuk mereka. Wa afdhal min syari'atin nasara allati duyyat haqqul mujni 'alaihim aidan, dan lebih afdhal dari syariatnya orang-orang Nasara ya yang menyanyiakan hak korban tersebut juga ya na'am untuk menerapkan hukum qisas, di mana terkadang hukum qisas tersebut adalah kemaslahatan pada mereka. Fa'ujabat 'alaihim al-'afwu wa qad takunul maslahah bil akhdhi wa inzalil 'uqubah ya, di mana dalam syariat Nasara diharuskan untuk mereka berikan maaf. Padahal terkadang maslahah itu dengan mengambil, memberikan hukuman, menerapkan hukuman tersebut kepada pelaku kejahatan. Ya, terlebih orang yang tersebut dikenal sebagai orang yang buruk, jelek. Kalau dibiarkan akan semakin menimbulkan berbagai macam kerusakan, kejahatan-kejahatan yang lainnya. Korban semakin banyak. Nah, ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, yang mana akhlak yang mulia merupakan perkara pula yang nam dianjurkan pada syariat-syariat yang sebelumnya. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bacakan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.